Mama, tolong izinin ketemu sama kawan-kawanku. Ma, minta izin lanjutkan pengajian kemarin. Ma, tolong izinin belajar sama Ustadz Mahmudin. Alif, Fatah, Fa, Jim, Ha, Allah Tuhan kita semua. Modal daro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif, Fatah, Fa, Jim, Ha, mari kita tingkatkan takwa. Modal daro zai sin shin, masuk syurga yo bilang hakul yakin. Alif, Fatah, Fa, Jim, Ha, Allah Tuhan kita semua. Modal daro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif, Fatah, Fa, Jim, Ha, mari kita tingkatkan takwa. Modal daro zai sin shin, masuk syurga yo bilang amin. Semua khodal daro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif, Fatah, Fa, Jim, Ha, Allah Tuhan kita semua. Khodal daro zai sin.